Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. أَمَّا بَعْدُ, إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat Radio Hang FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersua kembali di program acara Muslim First Channel ini dengan judul sebagaimana yang telah disinggung oleh pembawa tadi, yaitu bercerminlah. Apa yang dimaksud dengan bercerminlah? Ya Khafiddin, tentunya ketika kita berdiri di hadapan cermin, kita ingin melihat bagaimana kondisi diri kita. Ketika kita bersisir, kita ingin melihat bagaimana hasil sisiran kita. Ketika kita berdandan, kita ingin melihat bagaimana hasil dandanan kita. Atau jika di sana sini ada penyakit atau bercak atau apa sajalah yang mungkin menempel pada wajah kita, kita ingin mengetahui bagaimana sih kondisinya. Karena memang tanpa cermin kita tidak bisa melihat bercak, cacat atau apa sajalah yang sedang menempel pada wajah kita. Oleh karena itu kita butuh cermin. Kalau kita tidak bercermin, bisa saja kita merasa bersih. Bisa saja kita merasa bahwasanya wajah kita itu tidak memiliki flek apapun. Karena apa? Karena memang kita tidak bisa melihatnya langsung. Namun dengan bercermin, kita tahu bahwasanya ternyata di wajah kita sudah ada flek-flek hitam misalnya. Atau dengan bercermin kita sadar bahwasanya kita itu sudah mulai lanjut usia dengan munculnya berbagai macam di berbagai tempat keriput-keriput di wajah. Inilah fungsi daripada cermin. Namun yang kita maksud bercermin di sini adalah fungsi daripada cermin itu sendiri yang kita jadikan sebagai dasar hidup kita, prinsip hidup kita, supaya kita bisa menghilangkan, menghapuskan noda-noda yang ada di wajah kita. Dia adalah al-muhasabah, yaitu introspeksi diri. Selalu melakukan introspeksi diri. Orang yang sering bercermin, pasti dia bisa melihat bagaimana perkembangan dirinya. Demikian juga seorang yang melakukan muhasabah, dia akan tahu bagaimana perkembangan dirinya, perkembangan jiwanya, perkembangan amalan-amalan solehnya. Al-Haris Al-Muhasabi pernah berkata dalam memberikan definisi masalah al-muhasabah, yaitu at-tathabbut fi jami'il ahwali qabla al-fi'li wa at-tarki min al-'aqdi bid-dhamir aw fil fi'li bil jarihah, yaitu at-tathabbut mengkoreksi setiap kondisi, setiap keadaan sebelum seseorang itu melakukan suatu perbuatan atau sebelum dia meninggalkan satu perbuatan, baik yang berkaitan dengan masalah keyakinan maupun yang berkaitan dengan perbuatan anggota badan. Hatta yatabayyana lahu ma yaf'alu wa ma yatruk, hingga jelas bagi dia mana yang akan dia lakukan dan mana yang akan dia tinggalkan. Fa in tabayyana lahu ma kariha Allahu janabahu bi aqdi dhamiri qalbihi wa kaffa jawarihahu amma karihahu. Apabila setelah dia koreksi, ternyata apa yang akan dia lakukan itu merupakan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menghindarinya, baik hatinya akan membencinya, demikian juga apalagi yaitu anggota badannya. Wa mana'a nafsahu minal imsaki 'anit tarkil fardhi wa sara'a ila adaihi, dan dia tentunya tidak akan meninggalkan perkara yang diwajibkan dan bersegera untuk melakukannya. Imam Al-Mawardi memberikan definisi, yaitu ayyata saffahal insanu fi lailihi ma sadara min af'ali naharihi, yaitu seorang itu mengkoreksi ulang, introspeksi ulang atas amalan-amalan yang dia lakukan, pekerjaan, aktivitas yang dia lakukan pada siang hari, dan dia introspeksi pada malam harinya. Fa in kana hamudan mahmudan amdahu wa atba'ahu bima syakalahu, apabila ternyata apa yang telah dia lakukan merupakan perkara-perkara yang memang terpuji, tentunya terpuji dalam syariat, maka dia akan laksanakan dan dia akan lakukan perbuatan-perbuatan kebaikan yang semisalnya. Wa in kana madhmumam istadrakahu in amkana, apabila ternyata perbuatannya tersebut tercela, dia akan ikuti dengan perbuatan yang baik jika dia mampu. Wantaha an mithlihi fil mustaqbal, dan tidak akan lagi melakukan perbuatan yang sama pada hari-hari berikutnya. Inilah ikhwafiddin rahiman ya Allah wa iyyakum, tentang masalah ataupun definisi daripada muhasabah, di mana kita selalu koreksi diri kita pada malam hari misalnya, karena malam hari merupakan penghujung daripada hari ataupun aktivitas yang kita lakukan dalam satu hari. Di malam harinya kita bisa berintrospeksi, ya Allah, apa yang telah saya lakukan pada hari ini? Kebaikan apa yang telah saya lakukan pada hari ini? Dan dosa apa yang telah saya lakukan pada hari ini? Apakah amalan saya baik pada hari ini ataukah tidak? Atau apakah ada peningkatan amalan kebaikan pada hari ini ataukah tidak? Jika ternyata hasil daripada koreksinya, ternyata pada hari itu ada orang yang dia zalimi, maka dia segera minta maaf terhadap orang tersebut. Jika ada dosa yang dia lakukan pada hari tersebut, maka dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia melihat ada kebaikan yang dia lakukan, maka dia akan lanjutkan dengan perbuatan-perbuatan berikutnya. Itulah sangat pentingnya al-muhasabah pada diri kita. Kalau bisa kita lakukan setiap hari, setiap malam. Kalau kita lihat bagaimana Umar bin Khattab melakukan muhasabah terhadap dirinya, di setiap malam dia selalu berkata, dia berkata seolah-olah dia berbicara dengan orang lain, tapi pada saat muhasabah, introspeksi, dia berbicara dengan dirinya sendiri. Tapi dirinya itu dia dudukkan seolah-olah seperti orang lain. Dia berkata, wahai Umar, apa yang telah engkau lakukan pada hari ini? Apa yang telah engkau lakukan pada hari ini? Itulah ikhwafiddin, bagaimana para salafus soleh melakukan introspeksi dirinya. Sehingga kita lihat muncul generasi-generasi yang luar biasa. Sebab tanpa muhasabah, maka kita mungkin selalu menganggap diri kita bersih, selalu menganggap diri kita itu orang yang baik, sehingga kita tidak pernah ingin untuk meningkatkan apa yang telah kita lakukan. Atau mungkin kita tidak ingin, tidak punya keinginan untuk meninggalkan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Nanti akan kita lebih jelaskan lagi, ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Adapun dasar-dasar daripada muhasabah, perintah Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan introspeksi, yaitu surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan perhatikan apa yang telah kamu lakukan untuk hari esokmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperhatikan, mengkoreksi ulang apa yang telah kita lakukan. Amalan apa yang telah kita kerjakan untuk masa depan kita, tentunya untuk masa depan akhirat kita. Apakah kita sudah sanggup untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita mampu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang telah kita lakukan? Malu enggak kita? Jangan sampai ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari ataupun saat-saat kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita merasa sangat malu terhadap diri kita karena memang persiapan kita untuk bertemu dengan kekasih hati tidak ada atau mungkin sangat minim sekali, sehingga membuat diri kita menyesal. Menyesal dan menyesal di hari yang tidak ada dan tidak perlu lagi penyesalan. Tidak ada gunanya lagi penyesalan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Perhatikan, perhatikan apa yang engkau telah lakukan untuk hari esokmu ketika engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertemu dengannya. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya dari Saddad bin Aus, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang cerdas adalah orang yang introspeksi dirinya dan beramal untuk bekal dia setelah kematian. Inilah sebenarnya orang yang paling cerdas di atas dunia ini. Karena sesukses apapun seorang di muka bumi ini, ikhwatiddin, kalau ternyata persiapan dia untuk hari-hari setelah kematian ternyata tidak ada, sungguh ini benar-benar sebuah kerugian yang sangat nyata. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawah. Seorang yang dikatakan lemah adalah mereka yang mengikuti hawa nafsunya. Ikhafiddin, kita tahu bahwasanya diri kita itu, nafsu kita itu senantiasa cenderung untuk menyuruh kita berbuat maksiat, cenderung untuk menyuruh kita berbuat kemungkaran, perbuatan dosa yang dilarang oleh syariat. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu kita itu senantiasa, selalu saja cenderung menyuruh kita untuk berbuat keburukan. Ammarah, selalu, senantiasa menyuruh berbuat buruk. Dalam kondisi kita yang sangat riskan seperti ini, kita hidup di dunia, belum lagi godaan-godaan syaitan yang datang dari depan kita, yang datang dari belakang kita, datang dari samping kanan dan kiri kita, itu masih dari sekitar kita, belum lagi yang dari dalam diri kita, yaitu hawa nafsu tadi. dalam kondisi yang sangat riskan, yang luar biasa seperti ini, seharusnya memang benar apa kata Rasulullah, kita tidak bisa tertawa. Tidak bisa tertawa. Makanya wajar apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, seandainya manusia itu tahu maka dia akan lebih banyak menangis. Maka dia akan lebih banyak menangis ketimbang ketawanya. Ikhafidin rahiman ya Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, kita harus banyak melakukan introspeksi diri kita, ikhafidin, untuk hari-hari yang akan kita jalani nanti. Karena memang semakin baik persiapan kita semasa di dunia, maka tentunya kesuksesan yang akan kita dapati nanti di hari akhirat tergantung dengan seberapa hebat persiapan kita semasa di dunia ini. Ikhafidin rahimani Allah wa iyyakum. Dalam sebuah hadis dari Hanzalah Al-Usaidi qala, dia berkata, wa kana min kuttabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk sekretarisnya ataupun juru tulisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, lakiyani Abu Bakrin faqala kaifa anta ya Hanzalah. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar berkata, bagaimana engkau ya Hanzalah? Bagaimana kabarmu ya Hanzalah? Qala qultu nafaqa Hanzalah. Aku berkata, sungguh telah munafik Hanzalah. Qala subhanallah. Abu Bakar berkata lagi, subhanallah. Ma taqul? Apa yang telah engkau katakan? Mengapa engkau katakan engkau telah menjadi orang munafik? Ma taqul? Apa yang telah engkau katakan? Qala qultu, aku katakan, nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yudhakkiruna finnar binnar wal jannah hatta ka'anna ra'yul ainin. Kalau kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan tentang surga, tentang neraka. Kita melihat seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan kita. Fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa asafna al-azwaj wal aulad wa dai'at fa nasina katsira. Tapi kalau kita sudah pulang ke rumah bertemu dengan anak-anak dan istri-istri kami, kita dan hal-hal lainnya, kita lupa dengan apa yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi yang seolah-olah sudah berada di hadapan kita. Qala Abu Bakrin, fa wallah inna lanalqa mithla hadha. Demi Allah, sama saya juga seperti itu. Sama. Kita lihat bagaimana para sahabat yang luar biasa ini, ikhwatiddin. Mereka merasa dirinya masih ada sifat-sifat munafik. Padahal mereka adalah orang-orang yang telah mendapat kabar gembira sebagai penduduk surga oleh Rasulullah. Termasuk asyara mubasyara. 10 orang yang yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Tapi subhanallah, mereka menilai diri mereka masih seorang munafik. Ini merupakan hasil daripada sebuah introspeksi yang dalam, ikhafidin. Benar, kami juga seperti itu. Saya juga seperti engkau, ya wahai Anzala. Kemudian, Mereka pun fantalaktu ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pun pergi. Jadi Abu Bakar dan Hanzalah pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin menceritakan kegundahan yang sedang menggelayut dalam hati mereka. Mengapa seperti ini? Setiap bertemu dengan Rasulullah, mereka merasa nyaman dengan akhirat, merasa ingin berbuat baik, merasa bahwasanya surga ada di hadapan mereka dan surga dan neraka berada di hadapan mereka. Kita ikhwatiddin, perhatikan, ketika kita melihat neraka tentunya tidak ingin sedetik pun kita masuk ke dalam neraka, dan ketika kita melihat surga kita ingin bersenang-senang menikmati keindahan surga tersebut. Tapi ternyata setelah mereka berpisah dengan Rasulullah, mereka pun akhirnya disibukkan dengan dunia dan keluarganya. Ini bagaimana ya Rasulullah? Inilah yang membuat, yang merupakan ganjalan dalam hati mereka. Hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqtu ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya dan Abu Bakar pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Kembali Hanzalah berkata, aku berkata ya Rasulullah, sungguh Hanzalah sudah berbuat munafik. Subhanallah. Ini perkataan Hanzalah, dia sendiri berucap untuk dirinya sendiri. Coba bayangkan, di sekian banyak kaum muslimin malah banyak menuduh orang lain, engkau munafik. Padahal dia juga belum tentu masuk surga. Ini Abu Bakar dan Hanzalah. Mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami sudah menjadi seorang munafik ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madzaka? Kok bisa seperti itu? Qultu ya Rasulullah, nakunu indaka tudzakkiruna binnar wal jannah hatta ka'anna ra'yul ain. Ya Rasulullah, begini. Mengapa kami ketika bertemu dengan Anda, Anda mengingatkan kami tentang surga dan neraka, itu seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan kami. Kemudian fa kharajna min 'indik fa'asafna al-azwaj wal aulad wa dayyat fanasina katsira. Tapi kalau kami sudah pulang ke rumah, bertemu dengan istri, anak, pekerjaan-pekerjaan, aktivitas sehari-hari, lupa kami dengan itu semua. Lupa kami dengan surga, lupa kami dengan ancaman neraka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadi." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. In law tadumuna ala ma takununa indi fi dzikri la safahatkumul malaika ala furushikum wa turuqikum walakin ya Hanzalah sa'ah thalatha marrat. Apa kata beliau, seandainya kalian merasakan hal seperti ini terus menerus, niscaya kalian akan ditemui oleh para malaikat di tempat-tempat tidur kalian dan di jalan-jalan kalian. Artinya, kalian akan menjadi orang yang sangat suci, sehingga para malaikat kagum kepada kalian. Tapi, wahai Hanzalah, sa'ah. Artinya, ya bagilah saat-saatmu. Di saat engkau bersamaku, ingatlah surga dan neraka. Namun, di saat kamu sedang melakukan aktivitas kamu, ingatlah duniamu. Dengan catatan tentunya, jangan sampai melanggar syariat Allah. Sa'ah, ya Hanzalah. Saat-saat, bagi saatmu, bagi waktumu untuk introspeksi, bagi saatmu untuk mengkoreksi dirimu. Inilah ikhwatiddin rahimanallahu iyyakum, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk introspeksi diri agar diri kita semakin baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kita adalah orang yang cerdas jika kita senantiasa melakukan introspeksi diri, bercermin supaya kita tahu kekurangan kita. Demikian juga para sahabat ternyata melakukan hal yang sama, sehingga kita lihat muncullah generasi-generasi yang luar biasa. Ikhafiddin rahimani Allahu ayyakum. Lantas kita sekarang bagaimana? Kalau sahabat sudah berlalu zaman mereka, mereka sudah mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala, lantas kita ini bagaimana? Kita yang masih hidup ini bagaimana? Mengapa kita sangat jarang melakukan introspeksi? Mengapa kita itu sering merasa baik dan aman dari ancaman nerakanya Allah? Ini tak lain dan tak bukan ikhafidin sebagaimana yang akan kita sebutkan berikut ini. Pertama yaitu dikarenakan banyaknya maksiat yang kita lakukan. Seorang kalau sudah banyak melakukan kemaksiatan, hatinya akan hitam. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguh hati mereka akan kotor menjadi hitam akibat ataupun ulah dikarenakan perbuatan mereka sendiri. Apabila kita melakukan kemaksiatan ikhafiddin, ketahuilah bahwasanya hati kita akan muncul, dalam hati kita bercak-bercak hitam. Apabila kita iringi kemaksiatan dengan kemaksiatan berikutnya, yang seharusnya kan kemaksiatan itu harus diiringi dengan kebaikan. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada dan ikuti keburukan dengan kebaikan, dan bersikap baiklah terhadap manusia dengan akhlak yang baik. Itulah seharusnya ketika kita melakukan kemaksiatan, mungkin karena kita lupa, silap, kita ikuti keburukan tersebut dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya dia akan menghilangkan keburukan tersebut. Namun apabila kemaksiatan kita ikuti dengan kemaksiatan-kemaksiatan berikutnya, maka akan muncul semakin banyaklah bercak-bercak hitam dalam hati kita. Orang yang banyak bercak hitam dalam hatinya, bagaimana mungkin dia bisa introspeksi diri? Dia akan merasa nyaman dengan bercak-bercak tersebut. Atau mungkin bahkan dia merasa orang yang sudah baik, padahal dia sedang bergelimang dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhafiddin rahimani Allahu ayyakum. Oleh karena itu, kemaksiatan merupakan penyebab yang pertama dan yang utama membuat kita menjadi orang-orang yang sulit untuk melakukan introspeksi diri, sulit untuk bercermin diri. Kemudian ikhwafiddin rahimani Allahu wa iyyakum, perlu satu hal yang kita ketahui, ketika kita melakukan kemaksiatan, semakin banyak melakukan kemaksiatan, tentu ada hal lain yang akan muncul, yaitu tentu kita tidak akan mengingkari sebuah kemungkaran. Padahal diam terhadap kemungkaran juga merupakan salah satu maksiat. Syaitanu akhras, kata Rasulullah. Syaitan yang bisu. Bagaimana mungkin dia mengingkari sebuah kemaksiatan sementara dia sendiri melakukan kemaksiatan tersebut, dan dia juga tidak pernah merasa berbuat kemaksiatan, dan juga kalaupun dia merasa itu sebuah kemaksiatan, dia merasa nyaman dengan kemaksiatan tersebut. Bagaimana mungkin orang seperti ini introspeksi diri, Khafidin? Oleh karena itu sahabat Hang, dimanapun Anda berada, jauhkan kemaksiatan, berusahalah untuk menjadi orang yang sesuci mungkin, walaupun memang untuk menjadi orang suci tak mungkin, karena memang kita makhluk yang sangat lemah. Kita melakukan pergolakan menghadapi hawa nafsu kita dan syaitan ar-rajim yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sa'atan sa'atan, berusahalah bagilah waktumu. Berusahalah untuk senantiasa menjadi orang yang terbaik. Berusahalah ketika mungkin pada satu saat kita terlupa ataupun tersilap, atau di saat-saat kita merasa lemah sehingga kita terjatuh pada sebuah kemaksiatan, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hal itu akan menghapuskan bintik-bintik hitam yang ada dalam hati kita. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua mengapa kita sulit melakukan introspeksi, mungkin bahkan tidak punya keinginan sama sekali, dikarenakan terlalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang mubah. Menyibukkan diri dengan hal-hal yang mubah. Terkadang kita lihat ikhafidin, ketika seorang melakukan permainan, misalnya permainan yang mubah, hingga akhirnya dia melupakan kondisi dirinya yang sedang riskan di atas dunia ini, yang seharusnya dia selalu merasa khawatir terhadap neraka yang akan mengancamnya. Tapi syaitan akan mengatakan, ini mubah, buat saja. Dari mubah itulah syaitan menggeser orang tersebut sedikit demi sedikit, sehingga dia menjadi orang-orang yang lalai. Berapa banyak kita lihat ikhafidin permainan-permainan yang sifatnya mubah, tapi harus merogoh kocek yang cukup dalam, jutaan rupiah. Di saat kaum muslimin membutuhkan dana, di saat kaum muslimin membutuhkan pendidikan-pendidikan yang gratis untuk kaum muslimin yang tidak mampu. Namun kalau kita lihat berapa banyak kaum muslimin yang punya kemewahan, dia merogoh kocek hanya untuk sebuah sepeda, dia berani membeli sampai ratusan juta. La haula wala quwata illa billah. Mungkin kita pernah mendengar seorang muslim mengeluarkan uang miliaran bahkan triliunan hanya untuk sebuah klub bola. Apa yang harus kita katakan nanti di hadapan Allah? Ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemana rezeki yang sudah saya anugerahkan kepadamu? Ikhafidin rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, jangan terlalu mencemplungkan diri dalam perkara-perkara yang menurut kita itu sebuah, ya, nilainya ataupun hukumnya mubah. Ya, ini kan boleh. Ya, memang boleh, Khafidin. Boleh. Saya tidak katakan tidak boleh. Boleh. Tapi ingatlah, ada yang lebih penting dibandingkan hanya sekedar boleh. Ada yang lebih penting daripada sekedar boleh. Banyak hal yang bisa kita lakukan yang lebih bermanfaat dari anugerah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Semakin banyak orang lain merasakan manfaat dari diri kita, menerima manfaat dari kita, maka otomatis kita akan semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak memperhatikan ini, ikhafidin, ya gimana mungkin Allah akan memberi kita taufik untuk menjadi orang-orang yang senantiasa melakukan muhasabah? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Oleh karena itu, hidup kita yang sangat singkat ini, jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai kita sia-siakan. Kita gunakan dengan semaksimal mungkin demi mendapatkan ridho Allah, demi mendapatkan surganya Allah di akhirat yang kekal selama-lamanya. Tidak akan pernah punah dan musnah. Kemudian, apa sebab lain? Mengapa kita kurang banyak berintrospeksi? Kurang banyak bercermin? Yaitu, kurangnya merasakan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang tunduknya diri kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih merasa diri kita orang yang hebat. Atau kita masih merasa diri kita orang yang sudah baik. Kita lupa bahwasanya kebaikan-kebaikan itu, toh itu juga merupakan taufik dari Allah. Itu merupakan takdir ataupun merupakan hidayah, petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Yang seharusnya kebaikan-kebaikan tersebut menjadikan kita orang yang semakin bersyukur kepada Allah. Dan semakin banyak melakukan introspeksi diri atas kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Karena sebagaimana yang telah kita singgung tadi, kita tidak bisa menjadi orang yang suci 100%. Di sana sini pasti melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Sana sini pasti melakukan kemaksiatan, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Karena memang kullu bani Adam khata'un, semua anak Adam itu salah. Salah ikhafiddin. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan yang terbaik, yang orang yang terbaik adalah yang bertaubat kepada Allah. Bagaimana mungkin dia bisa bertaubat sementara dia merasa baik? Bagaimana mungkin dia merasa salah kalau dia tidak pernah introspeksi diri? Inilah permasalahannya. Kurang merasakan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala pada dirinya. Ikhafiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian, yang selanjutnya, mengapa sulitnya kita melakukan introspeksi? Yaitu dikarenakan tazkiyatun nafs wa husnul dhon. Merasa diri sudah suci dan selalu berbaik sangka terhadap diri sendiri. Ini penyakit ikhafiddin, penyakit. Ketika seorang melakukan kemaksiatan, dia katakan, ini kan darurat Ustaz. Dia berkata kepada diri sendiri, ini darurat, tidak apa-apa. Ketika dia melakukan dosa, dia katakan, ini kan karena lupa. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberi dosa kepada orang yang lupa. Setiap kesalahan yang dia lakukan, dia cari-cari alasan. Seolah perbuatan tersebut menjadi perkara yang ya Allah maklumilah dari dirinya. Sehingga dia selalu berbaik sangka terhadap dirinya sendiri. Kalau seorang sudah berbaik sangka terhadap diri sendiri, ikhafiddin, pasti akan dia merasa dirinya sudah baik. Seorang yang merasa dirinya sudah baik, itu pasti tidak baik. Pasti tidak baik. Karena dia merasa puas dengan dirinya sendiri. Dia tidak tahu bagaimana Rasulullah dan para sahabat melakukan ibadah, pendekatan diri kepada Allah, berjuang jihad fisabilillah, menyabung nyawa untuk menegakkan din yang benar ini. Dan begitu pun mereka selalu merasa ada sifat-sifat munafik pada diri mereka. Itu mereka bagaimana dengan kita yang sangat jauh dari amalan yang dilakukan oleh para sahabat terdahulu. Makanya ikhafiddin, para sahabat dahulu, mereka melihat dosa itu bagaikan gunung yang akan menimpa diri mereka. Sementara kita melihat dosa itu bagaikan lalat yang sedang hinggap di hidung kita, kemudian kita tepis begitu saja. Ringan. Dosa kita anggap ringan. Kita berikan contoh, ikhafiddin. Hudzaifah ibnul Yaman menyatakan bahwasanya, dahulu kami melihat bahwasanya tidaklah orang-orang yang tidak ikut sholat ke masjid, kecuali orang-orang tersebut, orang-orang yang sudah kami kenal kemunafikannya. Coba bayangkan. Dahulu, kalau orang tidak pergi sholat ke masjid, bukan tidak sholat dia sholat di rumah. Tapi kalau dia tidak sholat di masjid, itu menurut mereka orang-orang itu ya hanyalah orang-orang yang munafik, yang sudah dikenal kemunafikannya. Kalau itu kita terapkan sekarang, gimana ya? Subhanallah. Jadilah kita orang-orang munafik. kalau kita hidup pada zaman Rasulullah seperti hidup kita sekarang ini, Allahu Akbar, gak tahu kita dalam posisi yang mana. Apakah kita bersama posisi berada bersama Rasulullah SAW ataukah kita bersama Abdullah bin Ubay bin Salul? Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita banyak introspeksi, ikhwan. Jangan berbaik sangka pada diri. Kita diperintahkan berbaik sangka kepada orang lain. Itu perintah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertaubat kepada Allah, baik sangkalah kepada Allah. Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Namun, ikhwatiddin, berbaik sangka kepada Allah itu harus punya modal. Harus punya modal. Ketika kita berbuat baik, berusaha untuk berbuat baik, kemudian kita introspeksi diri kita. Mungkin kita telah melakukan dosa sana-sini, tapi kita sudah berusaha dan berusaha berbuat baik. Terus kita introspeksi diri, bercermin diri. Lantas kita berdoa kepada Allah dan berbaik sangka kepada Allah. Boleh seperti ini. Tapi kalau kita tidak melakukan kebaikan, sulit melakukan kebaikan, kita lebih cenderung melakukan berbagai macam kemaksiatan dan dosa. Lantas kita katakan dalam hati, Allah akan mengampuni. Apa modal kita untuk pernyataan seperti ini? Ketika kita melakukan ujian, kita persiapkan diri kita untuk menghadapi ujian. Kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah luluskan saya. Boleh doa seperti ini, dianjurkan. Tapi kalau kita tidak ada persiapan sama sekali, sementara kita tahu bahwa kita belum siap untuk menghadapi ujian, lantas kita berharap semoga saya lulus ujian. Ini harapan kosong, ya, harapan kosong, khayalan saja. Makanya berbaik sangka kepada Allah itu ada syaratnya. Demikian juga berbaik sangka kepada seorang muslim, pada muslim yang lain. Terkadang menurut pandangan mata kita, dia sedang melakukan sebuah keburukan, tapi sebenarnya dia tidak sedang melakukan sebuah keburukan. Ikhafiddin rahimanallahu iyyakum. Makanya berbaik sangka kepada orang lain, dan kita tidak boleh berbaik sangka kepada diri kita sendiri. Bukankah Abu Bakar dan Hanzalah karena tidak berbaik sangka terhadap diri sendiri timbul pertanyaan, sungguh kami telah melakukan sebuah kemunafikan. Itulah hasil daripada sebuah introspeksi. Ikhafiddin azanillahu wa iyyakum. Kemudian apalagi? Yaitu kurang mengingat akhirat. Inilah penyebab kita jarang ataupun sulit untuk introspeksi. Kemudian kita lihat apa dampak negatif dari tidak adanya introspeksi, tidak adanya muhasabah, tidak bercermin di hadapan cermin yang kita sandarkan di dinding rumah kita. Apa akibatnya? Pertama, ikhwatiddin, seorang yang tidak melakukan muhasabah, maka orang ini akan mudah terjerumus pada kemaksiatan dan akan melakukan kemaksiatan berikutnya. Mengapa? Ya, karena dia tidak merasa buruk. Dia merasa terbiasa. Karena memang tidak introspeksi. Ini yang pertama. Mudah melakukan sebuah kemaksiatan. Kemudian, dampak negatif berikutnya, sulit meninggalkan kemaksiatan. Subhanallah. Mengerikan sekali, ikhwatiddin. Mudah melakukan kemaksiatan, sulit melakukan meninggalkan kemaksiatan. Ini kan ancaman yang luar biasa, ikhwatiddin. Ya, ancaman yang sangat luar biasa. Kemudian dampak negatif berikutnya yaitu kalau seorang mudah melakukan kemaksiatan, sulit meninggalkan kemaksiatan, otomatis kebalikannya, sulit melakukan ketaatan. Seorang yang mudah terjerumus pada kemaksiatan, ketika dia telah melakukan kemaksiatan, sulit meninggalkannya, maka otomatis dia juga akan sulit melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, sahabat hang dimanapun Anda berada. Pentingnya muhasabah diri. Penting sekali muhasabah diri. Lakukanlah ini kalau bisa setiap malam. Kita usahakan. Jangan kita habiskan malam kita hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan habiskan malam kita hanya untuk hal-hal yang ya kurang berguna untuk akhirat kita. Semoga apa yang disampaikan pada pagi hari ini bermanfaat, terutama untuk si pembicara sendiri, untuk saya sendiri, dan semoga juga para pendengar bisa tersentuh dengan kajian ini. Dan tentunya ini semua untuk kepentingan kita ketika kita, untuk kemaslahatan kita di saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah aku lu qauli hadza. Wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu wal ghafurur rahim. Jazakallahu khairan pada ustaz yang telah memberikan kajian atau materi kajiannya di Muslim Personal kali ini, dan tentang pembahasan tentang bercerminlah atau muhasabah atau introspeksi diri. Dan tentunya kita cukup banyak mendapat hal-hal yang sangat penting sehingga kita memperbaiki diri kita, karena tidak ada manusia yang sempurna kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadikan ilmu buat kita dan sebagai instruksi diri kita. Baik sahabat hang, kita masuk pada sesi tanya jawab. Silakan untuk memperdalam daripada materi kita ke 467106 atau 468106, dan juga nomor WhatsApp atau SMS 0856-684-10106. Untuk pertanyaan pertama kami ambil dari pesan singkat datang dari Musa di Bulang. Ustaz, bagaimana kita membedakan cerminan diri kita antara luar jasad dan dalam hati kita, karena orang yang bisa menilainya mohon pencerahan Ustaz. Iya, ini berkaitan dengan bagaimana membedakan cerminan diri kita antara luar jasad dan dalam hati. Iya. Ikhwatiddin, karena yang kita sedang lihat di cermin tersebut adalah diri kita, bukan orang lain. Tentunya kita lebih faham terhadap diri kita sendiri. Lebih faham terhadap diri kita sendiri. Ketika kita bercermin di hadapan cermin yang biasa kita miliki, kita bisa melihat kekurangan, cacat yang ada dalam di tubuh kita. Kita bisa melihat langsung. Demikian juga ketika kita bercermin, bagaimana bercerminnya untuk hati. Tentu cermin yang kita maksud di sini adalah muhasabah tadi, bukan cermin yang biasa kita miliki di rumah kita. Itulah muhasabah tadi. Karena cermin yang kita bicarakan ini bukan cermin untuk mengkoreksi jasad ataupun tubuh, cacat yang tubuh ada pada diri kita, tidak. Cermin yang kita maksud adalah untuk bercermin terhadap perbuatan, sikap, ataupun hati yang mungkin telah banyak kita kotori. Tentunya ini semua, ikhwatiddin, kita harus punya dasar untuk mengetahui, untuk mengklaim ini cacat dan tidak. Kita harus punya ilmu tentang masalah tersebut. Makanya tentunya seorang yang mau berintrospeksi diri, dia harus punya ilmu tentang hal itu. Dia harus punya ilmu tentang hal itu. Sama seperti ketika kita sedang bercermin, mungkin di wajah kita ada muncul ataupun timbul satu jerawat pada pipi misalnya. Kita tidak tahu itu jerawat. Kita mengira bahwasanya ini adalah satu hiasan yang diberikan Allah untuk menghias wajah kita misalnya. Kita tidak tahu kalau itu jerawat merupakan bisa berkembang biak atau mungkin bisa semakin banyak dan akan membuat wajah akan terlihat kurang tampan ataupun kurang molek ataupun kurang cantik atau kurang manis. Tapi ketika kita tahu ini adalah jerawat yang mengkhawatirkan, ya, kita bisa membasminya lebih dini. Demikian juga halnya tentang introspeksi, cerminan hati. Tanpa ilmu kita tidak tahu apakah yang telah kita lakukan itu salah atau tidak. Karena memang dalam hidup kita ini, semua aktivitas kita, tindak tanduk kita, kalau kita tidak punya ilmu, mungkin kita merasa diri kita itu malaikat, tidak ada berbuat salah sama sekali. Karena toh yang memang karena kita tidak tahu kalau itu salah. Mungkin kita telah melakukan sebuah perbuatan-perbuatan ataupun ibadah yang tidak ada sunnahnya. Kita anggap itu sebuah perbuatan yang ada sunnahnya, yang mengharapkan pahala dari Allah, karena memang tidak ada ilmu tentang masalah itu. Makanya untuk bisa berintrospeksi, kita harus bercermin. Untuk mengetahui cacat yang ada di wajah kita, kita harus beli cerminnya. Tidak bisa kita bercermin di depan sebuah dinding yang berwarna hitam kelam. Kita harus beli dahulu cerminnya. Demikian juga untuk bercermin, muhasabah hati, kita harus punya standar ataupun punya ilmu tentang perkara. Mana yang dikatakan maksiat dan mana yang dikatakan tidak. Mana yang diperintahkan oleh Allah. Apakah itu wajib atau sunnah, dan mana yang dimakruhkan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat, dan Allahu alam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Sahabat yang kami tunggu di 467106 atau 468106. Baik, kita terima penampilan pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, dengan siapa di mana Pak? Pak Selamat di Pak. Oh Pak Selamat, silakan Pak Selamat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya menggarisbawahi yang tadi, manusia yang paling baik adalah yang banyak berguna untuk sesamanya kan gitu. Iya. Yeah. Untuk contoh konkretnya bagaimana Ustaz? Maksudnya seperti ini. Semakin banyak kita tahu kajian, mengikuti kajian dan sebagainya itu, seakan-akan kita ini menjadi orang yang apa, banyak sekali kekurangan kita, dosa kita dan lain sebagainya kan seperti itu. Nah hal tersebut membawa kita ini semakin banyak menyendiri. Jadi artinya kita semakin berintrospeksi kan seperti itu. Dan ini mengurangi kita untuk banyak berinteraksi dengan manusia lain di lingkungan kita yang notabene mungkin ya, mungkin kurang berguna untuk kita kan seperti itu ya. Nah, apakah apa namanya tindakan-tindakan yang artinya kita kurang berinteraksi ini kita menjauhkan dari orang-orang yang istilahnya apa kurang mendukung dari apa yang kita tahu itu artinya kita tidak berguna untuk mereka atau bagaimana contoh konkretnya itu? Atas jawabannya, Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Insyaallah ya, pertanyaan yang luar biasa. Ikhwafiddin, hadis yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang terbanyak dapat memberikan manfaat untuk orang lain. Dan ikhwafiddin, untuk menjadi orang terbaik itu kan bukan perkara yang mudah. Namanya juga manusia terbaik, tentunya dia akan mendapatkan tantangan-tantangan. Ketika kita semakin banyak mengaji, semakin tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang dibolehkan, mana yang tidak, terkadang memang muncul dalam hati kita, udahlah kalau begitu saya pergi ke gunung sana saja, beternak kambing, ayam, tidak interaksi dengan manusia lain. Ya boleh, tidak ada masalah, tapi satu hal yang terbaik, Rasulullah sebutkan, al-mu'min yukhalitun nas wa yasbir ala adhahum khairum minal mu'min la yukhalitun nas wa la yasbir ala adhahum. Seorang mu'min yang dia berbaur dengan masyarakat, dengan orang-orang, dan dia sabar dengan gangguan yang mereka berikan kepadanya, gangguan-gangguan mereka, dia sabar terhadap gangguan tersebut, itu jauh lebih baik ketimbang seorang mu'min yang dia menyendiri, tidak berbaur dengan masyarakat dan tidak sabar terhadap gangguan mereka. Ya tentunya seorang yang menyendiri itu dikarenakan dia tidak sabar terhadap gangguan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika kita menghidupkan satu sunnah di zaman yang sekarang ini, yang sunnah itu sudah semakin asing, sebagaimana yang pernah disinyalir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Badal Islamu gharib wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba. Islam itu awal mulanya muncul asing, aneh ya. Aneh di tengah-tengah masyarakat. Wa sayaudu ghariba, dan akan kembali menjadi asing. Maka bergembiralah bagi orang-orang yang asing. Asing di sini bukan aneh di hadapan orang lain dengan keanehan yang tidak ada dasarnya. Enggak. Asing di sini ikhafiddin. Dia menghidupkan sunnah Rasulullah itu di tengah-tengah kaum muslimin sendiri. Dan kaum muslimin itu tidak faham dengan sunnah tersebut. Sehingga mungkin akan dituding sebagai seorang yang aneh lah, yang eksklusif lah, atau mungkin dituduh sebagai teroris lah, dituduh anggota ISIS lah. Ini satu hal yang biasa ikhafiddin. Ya, satu hal yang biasa. Makanya yang terbaik itu adalah tetap yang bersama kaum muslimin yang lain. Sabar, sabar dan terus sabar. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awal beliau mendakwahkan Islam secara terang-terangan, beliau dimusuhi oleh kerabatnya sendiri, kaumnya sendiri. Padahal sebelumnya kaumnya menyatakan bahwasanya Rasulullah adalah seorang pemuda yang terbaik. Bahkan sempat diberi gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Namun ternyata ketika beliau mendapat risalah, tanggung jawab risalah, beliau menjadi dimusuhi. Apakah beliau waktu itu lantas mengasingkan diri? Tidak, beliau berdakwah di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Sampai mereka sendiri yang diboikot oleh masyarakat Quraisy, subhanallah. Mereka tidak menyendiri ikhwahiddin. Jadi ikhwahiddin, ikhwah yang menghidupkan sunnah tengah-tengah masyarakat yang menganggap asing sunnah tersebut, bersabarlah, bersabarlah. Dengan kita menunjukkan sunnah di hadapan mereka, minimal seringnya kita berada di hadapan mereka, mereka merasa tidak aneh lagi sunnah tersebut, walaupun mereka tidak melaksanakannya. Karena sudah sering mereka lihat. Misalnya, antum memakai celana di atas mata kaki, mungkin sekali dua kali orang akan mengatakan kebanjiran lah, yang ISIS lah, yang macam-macam. Tapi kalau kan tidak mungkin setiap hari zikirnya hanya itu. Mereka kan punya aktivitas yang lain. Lama-kelamaan kan mereka capek, lama-kelamaan terbiasa. Siapa yang cingkrang itu? Biasa. Begitu. Tidak aneh lagi, itulah minimal. Ketika antum, istri antum pakai jilbab hitam, apalagi pakai cadar. Mungkin awal-awal dikatakan ninja sawit lah, dikatakan apalah. Ya, itu kan awal-awalnya saja. Kalau kita terus berada di tengah-tengah masyarakat, lama-lama mereka biasa interaksi dengan orang-orang yang bercadar. Itulah minimal, walaupun mereka mungkin tidak melakukannya. Makanya ikhwahiddin, itulah manfaat. Salah satu manfaat kita menegakkan sunnah di tengah-tengah masyarakat yang asing terhadap sunnah itu sendiri. Itulah minimal. Walaupun mungkin kita belum bicara lagi ya, kita belum bicara, kita belum mendakwahkan kepada mereka, kita hanya menunjukkan penampilan kita dan akhlak yang terbaik. Itu sudah memberikan manfaat. Makanya ikhwahiddin, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik adalah orang yang banyak manfaatnya terhadap orang lain. Itulah minimal. Minimal yang bisa kita lakukan. Kan memang tidak semua kita bisa berdakwah dengan lisan. Namun, dengan menunjukkan akhlak yang baik, menunjukkan sunnah-sunnah Rasulullah di hadapan mereka, dan sabar terhadap gangguan mereka, celaan mereka, sindiran mereka, apalagi sindiran-sindiran tersebut terkadang datang dari atasan kita sendiri, sabarlah. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Fasbir wa ma sabruka fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu, karena sungguhnya seperti sabarnya orang-orang ataupun para rasul-rasul ulul azmi sebelumnya. Fasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah kamu, tunggunya sabar kamu itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tetaplah bersama masyarakat dan sabarlah terhadap gangguan mereka. Itulah yang paling bermanfaat untuk mereka. Demikian Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik, sahabat. Kita kembali melalui pertanyaan via SMS. Tapi ada penelpon masuk, coba kita angkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, dengan siapa di mana Pak? Dengan Dedi di Jodoh Pak Ustaz. Pak Dedi, silakan Pak. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini masalah introspeksi gitu Pak Ustaz ya. Jadi memang kayak saya sendiri belajar sunnah ya belum lama gitu kan. Tapi saya berusaha apa yang saya mau kerjakan, baik itu ibadah, muamalah itu sesuai dengan sunnah gitu Pak Ustaz ya. Ya ada, kalaupun memang saya yang sering dengar, terus saya baca gitu, itu saya berusaha ke situ. Cuman masalahnya begini Pak Ustaz, kadang dalam hati saya ada begini, misalnya kita ada masjid, itu kita sama-sama berwudu gitu kan. Saya kan berusaha mencontoh wudunya Rasul gitu kan. Tapi samping saya itu kelihatannya nggak mencontoh gitu, sepertinya begitu-begitu aja lah gitu kan. Sekarang masalahnya dalam hati saya kadang-kadang, ini orang wudhu ini bagaimana diterima oleh Allah. Saya sendiri yang berusaha dengan sesuai dengan Rasul aja belum tentu diterima. Apakah dengan hati saya yang punya pikiran begitu gitu, termasuk daripada saya mensucikan diri sendiri gitu Pak Ustaz. Tolong bisa dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ya. Ya, silakan. Bapak penanya, ketika muncul pikiran tersebut, ketika kita melihat ada orang seperti itu, jangan sampai terlintas pada diri kita gumaman dalam hati seperti itu. Bagaimana mungkin orang ini diterima oleh Allah? Ya, jangan sampai seperti itu. Seharusnya kita lebih positive thinking. Yaitu kita berdoa, ya Allah, semoga amalan orang ini diterima. Mungkin karena dia tidak tahu. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza an ummati 'anil khata' wa nisyan wa mastukrihu lahu." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang memaafkan orang-orang yang khata. Khata itu karena silap atau dikarenakan tidak tahu atau dikarenakan lupa atau dikarenakan terpaksa. Yang mungkin orang yang berada di sebelah kita yang sedang berwuduk, wuduknya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut pengetahuan kita, mungkin karena dia tidak tahu. Ya, mungkin karena dia tidak tahu. Apalagi zaman sekarang ini kan perhatian kita terhadap Islam itu kan masih sangat kurang tengah-tengah masyarakat. Perlu kita gebrak, perlu kita kasih spirit agar mereka kembali perhatian terhadap agama mereka sendiri. Oleh karena itu, gumaman seperti itu tidak dibolehkan. Hendaklah kita doa, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau bisa, kalau kita sanggup, ya kita beritahu, ya beritahu kepadanya bagaimana yang sunnah. Kalaupun bisa ya juga ikhwatin boleh, ya. Kita siapkan buku-buku saku di kantong kita. Saya ada seorang ibu berbicara, bertanya, punya niat baik. Ustaz, saya kalau melihat ada orang-orang yang wudunya tidak benar, dia tegur. Saya tegur. Tapi saya ingin kalau bisa, saya memberikan buku kepada dia. Subhanallah, itu ibu-ibu loh. Ya, ibu-ibu. Jadi dia ini punya etikat baik. Dia sedih melihat kaum muslim kok seperti ini. Mengapa enggak tahu begitu? Kenapa enggak tahu? Seharusnya kan masa wudu masa enggak tahu. Tapi begitulah, kita kan ingin menyelesaikan masalah, bukan akan menambah masalah baru. Makanya kita bisa ajarkan, kalau kita tahu itu kita ajarkan, ya. Atau kita berikan buku. Ya, kalaupun kita tidak punya kemampuan untuk itu, atau mungkin tidak sempat, minimal doakanlah dia. Dan jangan sampai ada pikiran seperti itu. Bagaimana orang yang diterima oleh Allah? Tidak sunnah seperti ini, saya saja belum tentu diterima. Jangan seperti itu. Ya, karena itu sama artinya kita sedang masuk pada areal yang hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bisa saja Allah mengampuni dia karena tidak tahu. Ketika seperti kisah dua orang sahabat, yang satu soleh, yang satu toleh. Yang satu senantiasa memberitahu, kamu beginilah, kamu harus begini, ini dosa, ini lakukan ini. Terus menasihati. Sehingga temannya yang buruk ini, yang suka durhaka ini, mengatakan, apakah kamu itu ciptakan Allah hanya untuk mengawasiku terus sampai tidak bosan-bosan mengingatkan aku? Ternyata yang soleh ini marah dan dia katakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Akhirnya Allah marah. Siapa hambaku yang berani-berani mengatakan, aku tidak akan mengampuni hambaku yang lain? Akhirnya yang soleh ini dimasukkan ke dalam neraka, yang si toleh tadi malah masukkan dalam surga. Allah berikan hidayah. Luar biasa ikhwatiddin. Makanya kita lebih banyak doa lah kepada kaum muslimin. Ya, lebih banyak berdoa, bukan lebih banyak bergumam untuk apa namanya, untuk pemikiran-pemikiran negatif, apalagi berdoa untuk laknat mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, laisa laka minal amri fi syai', kata Allah terhadap Rasulullah. Itu bukan urusanmu. Ketika itu Rasulullah berdoa agar Allah melaknat Bani Ra'lan dan Zakwan dan lain-lainnya. Nah, Allahu a'lam bisawab. Barakallahu fiik. Sahabat Hang, kami akan bacakan pertanyaan via SMS datangnya dari Siswati di Singapura. Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tiap manusia memiliki masa lalu dan kita ingin masa lalu kita jadikan cerminan sehingga introspeksi agar lebih baik lagi. Dan sesekali kita mendapatkan kritikan ataupun gunjingan, ada omongan baik ataupun yang tidak menyenangkan. Mohon pencerahannya Ustaz agar kita selalu dapat lapang dada dalam menyikapinya. Syukran Ustaz. Nah, Masya Allah. Barakallahu fik. Ikhafidin azallahu iyyakum. Ketahuilah kita di dunia ini hidup penuh dengan masalah. Kita berbuat baik, itu ada masalah. Berbuat buruk, apalagi. Seorang yang durhaka, itu ada masalah. Seorang yang soleh, itu juga ada masalah. Tidak ada di dunia ini yang tidak ada masalah. Kita berbuat maksiat, ada masalah. Kita bertaubat, ada masalah. Ketika kita berbuat maksiat, kita tahu ini telah melanggar syariat Allah. Tapi ketika kita bertaubat, maka orang-orang yang teman-teman maksiat kita dahulu pasti akan risih dengan kita. Dengan mencela ataupun menyindir ataupun apalah yang dimana mereka ingin agar kita itu kembali dalam komunitas mereka. Jadi apapun ceritanya, ketika kita punya masa lalu, kita memang harus terus bertaubat. Jangan hiraukan bisikan-bisikan syaitan tersebut, cercaan-cercaan syaitan tersebut. Karena memang yang syaitan ini kan terbagi dua. Syaitan dalam bentuk jin dan syaitan dalam bentuk manusia. Kedua-dua ini berusaha untuk menyeret kita agar tetap bergelimang di lembah dosa, di lembah maksiat. Kalaupun ada cercaan itu biasa. Kita yang akhlaknya pas-pasan dicerca itu biasa. Rasulullah yang akhlaknya full, ya, full akhlak. Tidak ada celah sedikit pun dari keburukan beliau. Toh beliau sudah dikatakan sahirlah, yaitu tukang sihirlah, yang dukunlah, yang tukang syairlah. Ya, banyak celaan yang diberikan kepada beliau, ikhwatiddin. Itu Rasulullah, padahal akhlaknya sudah diakui oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu. Itulah dia. Apalagi kita, ikhwatiddin. Ya, kita. Rasulullah itu kalau tersenyum, hati menjadi lapang. Kita tersenyum, tidak tahu siapa yang lapang hati yang melihat tersenyum kita. Makanya memang harus banyak introspeksi diri, Khafiddin. Ya. Jangan hiraukan hinaan tersebut. Biarkan sajalah. Dan ketahuilah, Khafiddin, setiap musibah yang menimpa diri kita, itu akan menjadi kafarah terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Inna asyaddal bala. Inna asyadan nasi al-bala al-anbiya. Sesungguhnya manusia yang paling banyak menerima cobaan itu para al-anbiya. Summa salihun. Kemudian orang soleh dan seterusnya dan seterusnya. Jadi semakin soleh seseorang, cobaan akan semakin banyak. Tantangan yang akan mendera dirinya akan semakin bertubi-tubi. Itu karena Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepada dirinya. Inna Allaha idza ahabba qauman ibtalah. Allah itu kalau sudah cinta dengan satu kaum, dia akan coba dengan harapan ya, tentunya dengan tujuan kalau dia sanggup mendapatkan menghadapi cobaan ini, maka Allah hapuskan dosa-dosa yang telah lalu dan Allah tinggikan derajatnya di sisinya. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan. Baik sahabat, dengan kita akan menerima satu pertanyaan lagi sebagai musim persenalan terakhir di kesempatan kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari siapa, di mana? Umur Rahmat di Cijang. Silakan Umur Rahmat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya begini Ustaz, misalnya ada seorang Ustaz yang mau ngisi apa pengajian tauhid di daerah kita gitu. Kebetulan Ustaznya itu masih membawakan apa zikir bersama setiap salat fardu gitu. Mohon maaf, koneksinya kurang bagus kelihatannya. Silakan nanti diulangi lagi. Baik, untuk pertanyaan ini kami sambil menunggu kita bacakan yang terakhir saat ya. Datangnya dari Raja Masih di Singapura, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Ustaz, kita diperintahkan senantiasa bersangka baik sesama kita. Bagaimana jika seorang tahu teman yang sudah dikenali namanya yang tidak baik di kalangan teman-teman kita, tapi terbukti demikian. Jadi bagaimana, apakah kita dianjurkan bersangka baik atau tidak kepada teman tersebut, Ustaz? Iya. Ikhafidin azallahu iyakum, perhatikan. Ada hal-hal yang memang dibolehkan kita itu bersangka buruk. Seperti seorang yang sudah dikenal profesinya mencuri atau maling. Kalau dia sudah melintas di satu kampung, ada saja yang hilang. Kalau enggak jemuran yang hilang, ayam yang hilang, kambing yang hilang, sendal yang hilang. Tentu dalam kondisi seperti ini, ikhwatiddin, kita jangan terlalu berbaik sangka kepada dia. Ketika dia lewat, mau lewat, ya selamatkanlah barang-barang Anda. Ya, selamatkan barang-barang Anda. Karena kecurigaan Anda itu memang berdasar. Ini enggak masalah. Ya. Jangan ketika dia datang, dia pencuri ataupun perampok, ketika dia datang ke rumah kita, assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan masuk pak, kita tahu dia perampok. Ini kan baik sangka yang gak berdasar. Ketika kita sudah punya bukti, apalagi sudah mutawatir bukti tersebut, sudah yakin dia ini berakhlak buruk, ya kalau berhutang gak pernah bayar, sudah jelas. Jadi bagaimana ketika dia berhutang kepada kita, ya jangan diberi. Karena apa? Sudah jelas dia kalau hutang tak bayar. Kecuali kalau kita rela menjadi korban berikut-berikutnya. Itu dia. Yang tidak boleh itu berburuk sangka kan kepada orang yang memang tidak, belum terbukti keburukannya. Mungkin kita lihat ada seorang yang lewat, bergamis, bercanggut. Wih, hati-hati. Jangan-jangan bawa bom. Nah, ini kan salah ini. Tidak ada bukti, tiba-tiba salah seperti itu. Tiba-tiba diberi, apa namanya... tuduhan seperti itu tidak dibolehkan. Jadi berbaik sangka itu ada untuk orang-orang yang memang kita belum tahu bahwasanya dia itu orang yang buruk. Karena hukum asal seorang muslim itu adalah tetap praduga tak bersalah. Pada asalnya seorang muslim itu dianggap dia seorang yang baik selama tidak ada bukti dia itu buruk. Ya, selama belum ada bukti dia itu buruk. Buruk yang dimaksud itu yaitu tingkah dan tindak tanduknya. Tapi kalau sudah terjelas dia meresahkan masyarakat dan sudah terbukti, maka boleh, ya, boleh kita mencurigainya. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Sudah selesai sampai di ujung acara. Jazakallahu khairan pada Ustaz yang telah memberikan nasihat atau kajian di kesempatan kali ini. Ya, semoga apa yang Ustaz sampaikan akan diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, dan tentunya bermanfaat buat kita semua. Baik sahabat Hang, dengan berakhirnya daripada jawaban Ustaz, kita cukupkan kajian muslim personal kita di kali ini, dan insyaallah kita akan bersama kalian dalam program-program berikutnya di session yang sama tentunya. Dan sekali lagi kami mohon maaf pada para pendengar, mungkin banyak pertanyaan yang belum kami bacakan, dan tentunya kami bacakan yang mungkin berhubungan langsung dengan topik kita di kesempatan kali ini. Sekali lagi, jazakallahu khairan pada Ustaz yang telah memberikan kajian, dan jazakumullahu khairan pada para pendengar. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.